Biarlah semua berlalu pergi dan takkan kembali. Kini aku relakan. Dan biar ku tutup luka, mesti aku tersakiti. Cukup aku yang rasa. Alexis, semangka. Oh.